sangat lambat menyiksaku dalam penantian. Detik demi detik berdetak semakin lambat, menderaku dalam pengharapan. Semakin terang aku dekat kehidupan, semakin sempurna kekalahan. Dan ketika senja telah berangkat gelap, duka dan sesal datang terlambat. Allah, Allah, Allah, Allah. Hayya 'ala s-salah, hayya 'ala s-salah.